بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. Ini telah kita lewati syarahnya, karena dalam cetakan kitab kita ini, dalam bab ini ada yang double syarahnya, rangkap. Maka kita baca lagi, kita ulang lagi, kita baca. Mereka Yahud menjadikan ulama-ulama mereka, yakni ulama usuk, dan menjadikan ahli ibadah di kalangan mereka juhal, ahli ibadah tapi juhal. Dijadikan oleh Yahud dua kelompok ini, ahbar dan rohban, sebagai arbab, sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala dalam rububiyah. Di antaranya adalah tahlil dan tahrim, menghalalkan dan mengharamkan. Mereka pasrahkan kepada ulama-ulama mereka, ulama usuk, dan kepada ahlu ibadah dari kalangan mereka yang juhal. Jadikan arbab, jadikan pembuat syariat dari selain Allah Ta'ala. Itu mana ahbar dan mana ruhban. Sebagaimana yang di sini dijelaskan, al-ahbaru humul ulama, waruhban humul ubbad. Ini ulama usu. Al-ahbar yang tercantum dalam ayat ini adalah para ulama, yaitu ulama usu, ulama ul-yahud. Waruhban adalah ahli ibadah di kalangan mereka. Ubbad, mereka yang banyak melakukan ibadah. Dan ayat ini ya, perhatikan, ayat untuk dijadikan penegasan oleh ahlul ilm di zaman kita ini sebagai penerapan terhadap ulama usuk hari kita juga, yang memakan-makan hartanya kaum muslimin dengan cara khial menipu kaum muslimin. Adalah tercantum dalam ayat ini. Sehingga banyak sekali kita jumpai para ahlul ilm hari kita ini mendatangkan ayat ini untuk jadikan zarwa ta'dil terhadap ulama usuk di hari kita. Dan juga ahlu ibadat juhal dari kita ini, orang-orang sufi. Qala wa hadhihi al-ayatu qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi ibn Hatim. Ayat ini telah ditafsirkannya oleh Rasulullah SAW untuk Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Fadzalika annahu lamma ja'a musliman. Yakni penafsiran itu terjadinya ketika beliau Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah dalam keadaan beliau masuk Islam. Dakhala Rasulullah SAW faqara 'alaihi hadhihi al-ayata. Beliau Adi masuk kepada Rasulullah SAW, maka beliau Rasul membacakan kepada Adi ayat ini. Qala adi faqultu innahum lam ya'buduhum. Maka Adi bin Hatim mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya mereka Ahlul Kitab tidaklah mengibadahi ulama-ulama mereka ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan bala, bahkan mereka mengibadahi ulama-ulama mereka, mengibadahi ahli ibadah mereka. Yaitu innahum harramu alaihimul halal fa halalu lahumul harama fattaba'uhum. Yakni ulama-ulama mereka dan ahli ibadah dan antara mereka mengharamkan atas pengikutnya perkara yang halal. Di sisi Allah Ta'ala diharamkan. Dan sebaliknya menghalalkan perkara yang haram di sisi Allah. Maka pengikutnya cukup dengan mengikuti saja taklid buta. Padahalika, yakni ketaatan mereka terhadap ulama-ulama mereka dan ahli ibadah dan darah mereka. Ketaatan itu sebagai bentuk ibadah mereka kepada ahbar dan ruhban. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Hassanahu wa Abdu bin Humaid wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani min turukin. Ini banyak dari jalan-jalan periwayatan yang dibawakan oleh para muhaddisin dalam sanadnya hadis ini. Qala Suddi, Suddi min at-tabi'in. As-Suddi min at-tabi'in. Antum berikan catatan. Fitafsiril ayat ittakhadu ahbarahum. Ila akhir ayat ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. As-Suddi dari kalangan para tabi'in menafsirkan istansahu rijala wa nabadu kitab Allah wa ra'a zuhurihim. Istansahu, mereka mengambil perkara-perkara yang dianggapnya baik. Menurut mereka, baik itu tentang perkara keyakinan dan perkara perbuatan yang dianggapnya baik, minta kepada para rijal. Agar para rijal tadi itu memberikan suatu keputusan dan ketentuan, ini baik dan ini baik dan yang semisalnya. Tapi mereka membuang kitab Al-Quran, membuang kitabullah, kitab yang turun kepada mereka. Taurat al-Injil. Waro'a duhirmi, ini mereka tidak mengambil peduli dengan kitab yang turun kepada mereka. Waliyadha qala ta'ala wa ma'umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ilaha wahida la ilaha illahu subhanu amma yusyrikun. Fadnal halala ma'ahallahu allahu. Wal harama ma harramahu Allah wa tina ma syara'ahu Allah. Inilah makna istinsah. Minta bimbingan berupa perbuatan dan keyakinan dan ucapan yang dianggapnya baik, cuma minta kepada orang-orang yang mereka menaruh kepercayaan kepada mereka. Tapi mereka meninggalkan kitabullah, tidak mengambil peduli. Maka untuk ini dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwa umir dan telah mereka diperintah melainkan agar supaya mereka mengibadahi sesembahan yang satu, yaitu dia ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Suci dari apa-apa yang mereka sekutukan. Maksudnya yang halal adalah apa yang Allah halalkannya. Dan sebenarnya perkara yang haram adalah apa yang Allah haramkannya. Dan din itu adalah cuma apa yang Allah syariatkannya. Maka seorang yang dianggapnya alim, dianggapnya dijadikan pemuka manusia, tidak boleh sembarangan menghalalkan dan mengharamkan tanpa kehati-hatian kembali kepada wahyu. Tidak boleh menisbatkan kepada perkara din tanpa apa yang diketahui dari syariat Allah SWT. Fadara bihada anna al-ayat dalat ala anna man ata'a ghairallahi wa rasuli wa a'radu anil akhdi bil kitab sunnah fi tahlil ma harram Allah atau tahlil ma ahallahu Allah wa ata'a bima'siyatillah wa taba'u bima lam ya'dan billah faqad takhadahu rabban wa ma'budan wa ja'alahu lillahi syarika. Beliau menjelaskan, maka nampak jelas dan gamblanglah dengan penjelasan tadi di atas bahwasanya ayat yang tadi telah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menunjukkan bahwasanya siapa saja yang mentaati selain Allah dan Rasulnya dan berpaling dari mengambil dari dengan Al-Quran dan Sunnah dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharam apa yang Allah halalkan dan mentaati wa ta'ahu, ya kan, dan mentaatinya dalam bermaksud kepada Allah, kepada tokoh tadi, wattaba'u dan diikuti bima lam ya'dan billah dalam perkara yang tidak pernah ada izin dari Allah Ta'ala untuk diikutinya dan ditaatinya, maka sungguh dia telah menjadikan fattakhadawhu, yakni selain Allah dan selain Rasulnya, dijadikan dia sebagai Rabb dan dia sebagai sesembahan dan dijadikan selain Allah tadi sebagai tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah. Ini ala anna man ata'a ghairallah wa rasulih. Siapa saja. Baik dia yang memiliki gelar sebagai seorang alim, al-abid, atau penguasa dan yang lainnya. Kalau sifatnya seperti ini dan ditaati, maka perhatikan. Dikatakan dia telah dijadikan oleh pengikutnya sebagai sesembahan, dijadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Maka hukumnya, bagaimana hukumnya? Wadzalika yunafi tauhid, hukumnya adalah orang tadi yang memiliki sifat melampaui batas menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala, walaupun seorang alim dan semisalnya, maka telah dia telah melampaui batas mengadakan pelanggaran, yaitu berupa berbenturan dengan tauhid, menafikan tauhid alladzi wa dinullah, yang mana tauhid adalah agama Allah Ta'ala. Alladzi dallat 'alaihi kalimatus al-ikhlas, agama yang ditunjukkan atasnya oleh kalimat al-ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Maknanya kalimat la ilaha illallah jadi batal dengan perbuatan tersebut, dengan taklid buta tadi, termasuk dari usul kekufuran adalah taklid, sebagaimana penegasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Masail Jahiliyah. Nah, itu taklid, perhatikan. Taklid ini kadang menjadi pembatal kalimat la ilaha illallah jika kondisinya seperti yang akan kita lewati dalam syarah ini. Akan lebih jelas. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena fa innal ilah wal ma'bud. Tengok di sini. Ini tafsir yang sahih. Tafsir yang benar tentang makna al ilah. Fa innal ilah wal ma'bud. Al ilah adalah yang diibadahi. Bukan penafsiran yang batil, yaitu al qadiru alal ikhtira, yang mampu untuk mewujudkan perkara yang enggak pernah ada contohnya, itu dikatakan al-ilah. Itu adalah penafsirannya ahlul kalam. Memaknai al-ilah adalah al-qadiru alal ikhtira. Dan tafsir yang benar adalah ini, maknanya adalah ma'bud atau alladhi kusidalil ibadah. Itulah makna al-ilah. Dan ini harus dicermati baik-baik, biar enggak gampang tertipu dengan banyaknya manusia yang menafsirkan makna al-ilah dengan penafsiran yang batil, enggak pernah terbesit dalam pikirannya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Karena Abu Jahal tahu makna al-ilah adalah ma'bud. Ketika disusun dengan kalimat la ilaha illallah, enggak mau mengucapkannya. Lafdul ilah ini maknanya ma'bud. imma dalam ilah yang batil atau ilah yang hak. Kalau dibatasi kepada ilah yang hak, ya ini Allah tak, ini enggak boleh menurut Abu Dzar dan kawan-kawannya. Maka kalau itu mereka enggak mau mengucapkannya. Itulah pemahaman yang sahih dari Abu Jahal dan konco-konconya. Kufar Quraisy paham makan makna al-ilah sehingga mereka enggak mau mengucapkannya. Karena kalau mau mengucapkan dengan susunan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya meninggalkan sesembahannya yang lain. Dari selain Allah Ta'ala. Karena itu konsekuensinya maka mereka enggak mau mengucapkan. Berhubung kebodohan ini sudah merata di mana-mana, banyak mengucapkan kalimat ini tapi enggak memiliki konsekuensi yang dituntut oleh kalimat tersebut. Karena bodoh akan makna lafzul ilah. Ketika disusun dalam kalimat la ilaha illallah. Jadilah mereka enggak paham sehingga cuma mengucapkan tapi enggak paham akan maknanya. Diucapkan hari demi hari tapi enggak berlepas diri dari kesyirikan. Bahkan sebaliknya membenci ahlu tauhid dan membenci tauhid. Membela syirik dan membela ahlu syirik. Dengan pikiran dan tenaga dan harta dan waktu. Karena kebodohan mereka. Ini yang saya perhatikan. Maka itu perkara besar tentang kebodohan dalam masalah tauhid. Ujungnya melawan kebenaran, membela kebatilan, membela neraka, melawan surga. Waqasama Allah Ta'ala ta'atahum ibadatan lahum. Sungguh Allah telah menamai taatnya mereka kepada ulama-ulama mereka dan ahlul mereka adalah sebagai bentuk mengibadai ulama-ulama tersebut dan ahlul ibadah tersebut. Semua arbaban dan ulama-ulama mereka dan ahlul ibadah dan mereka disebut dinamai oleh Allah dengan sebutan arbab. Jamak dari kata rabbun. Rabbun. Jamaknya arbabun sebagai sesembahan. Sesembahan yang memiliki hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Dibikin tandingan oleh mereka berupa ulama-ulama atau ahli ibadah tandingannya. Ulama usuk. Ya kan? Ruhban, ubat, ahli ibadah yang dikatakan juga juhal. Dan inilah yang sekarang ini terjadi di mana-mana menyebar di penjuru dunia ini. Kecuali yang dapat rahmat dari Allah Ta'ala yang sedikit. Banyak manusia yang bikin syariat di luar Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tanpa terasa ditaati oleh para pengikutnya. Bisa jadi masuk dalam ayat ini. Maka itu dikatakan. Wasama arbaban. Kama qala ta'ala wala ya'murukum an tattakhidu. Al-malaikata wa nabiyina arbaban. Yani Isa alaihissalam tidaklah memerintah kalian. Agar supaya kalian menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai arbab. Sebagai syuraka sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala fil ibadah. Tidak pernah. Ayakmurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Istibam ingkari. Apakah dia memerintah kalian dengan kekufuran? Setelah kalian itu masuk Islam. Maka maknanya bahwasanya mentaati arbab tadi adalah termasuk kufur. Mentaati ulama-ulama usuk tadi, mentaati ahlu ibadah tadi maka termasuk kekufuran jika terpenuhi dengan syarat-syaratnya. Sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini. Wa hadza wasyirku. Dan inilah dikatakan syirik. Itu adalah syirik. Fakullu ma'budin rabbun. Fakullu ma'budin rabbun. Perhatikan, maka seluruh yang diibadai dia adalah Rabb. Wa kullu muta'in, apa ini? Wa muttaba'in ala ghairihi. Wa kullu muta'in, wa muttaba'in ala ghairihi ala ghairi ma syara Allahu wa rasulihi. Fattakhadhu al-muti'a wal muttaba'ah Rabban wa ma'budan. Maka seluruh dan seluruh yang ditaati dan yang diikuti di atas selain apa yang atau di luar selain apa yang Allah syariatkannya dan Allah dan Rasulullah syariatkannya maka sungguh dia mutok dan mutabak tadi telah dijadikan oleh orang yang mentaati atau orang yang mengikuti, bisa juga al-muttabi. Wattaqadu al-muti'u al-muttabi rabban wa ma'budan. Seluruh yang ditaati dan diikuti di luar apa yang Allah syariatkan dan apa yang Rasul syariatkan, maka sungguh mutok dan muttabak tadi telah dijadikan oleh yang mentaati dan mengikuti sebagai sesembahan. Muttabak sahih bacaannya, bukan muttabak. Jadikan Rab dan jadikan sesembahan. Ini perhatikan ya Ikhwah. Ini adalah sebagai perkara yang benar-benar mengerikan. Mentaati seorang yang dianggap sebagai tokoh, ternyata apa? Di luar apa yang Allah syariatkan, di luar apa yang Rasulullah syariatkan, maka hukumnya yang mentaati dan yang mengikuti telah menjadikan tadi yang ditaati, dipatuhi, menjadi jadikan sebagai Rabb dan sebagai sesembahan. Maka itu ya ikhwan, perhatikan agama kita ini tidak boleh dibangun dengan di atas taklid. Maka seorang harus memiliki niat yang setinggi langit, setinggi bintang untuk mempelajari agama ini. Jangan cuma sekedar pasrah kepada orang lain sesuai dengan kemauan siapa yang dijadikan pasrah, dipasrahi. Jadi agama kita ini bukan kita pasang kepada orang lain, kita wakilkan tergantung imam masjid, tergantung khotib yang ada di masjid, tergantung penguasa, tergantung anggota dewan. Tidak. Kadang terasa enggak terasa telah dijadikannya oleh orang yang mengikuti dan mentaati, yang patuh. Orang yang tadi yang dipatuhi dijadikan Rabb dan Ma'bud. Kalau kita ingat kembali kepada kitab yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad Aman Jami rahimah ta'ala tentang hakikat demokratia. Ya kan? Ramai-ramai memilih sesembahan dari selain Allah ta'ala tingkatan nasional, bahkan tingkatan dunia. Milih aliha min dunillah. Baik, kama qala ta'ala fi ayatil an'am. Baik. Wis gedhi, lungane apik. Pendolan nang njok telaga kok lungo gak telungane bener. Ini wong bluru cerita, muridmu ku. Ngidul. Kono nyebrang lapangan, nyebrang dalam aspal terus ke arah selatan. Limo. Ayo. Dina minggu kok cerita aku. Wingi senen titane Senin. Baling limo ya wong kuwi. Tinggal lunga sedina lunga apa? Lunga menghadiri waliman sedina tok wis kocar kacir korat karit kaya sego siratno ditutup pitik. Hah. Berarti kan. So bayangkan kalau ditinggal seminggu, jadi apa? Wis, engko nggawa PS rene. PlayStation. Nggak gitar, nggak sembarang. Itu juga kekeliruan kita ya, kalau perhatikan. Aku nggak terasa sama sekali kalau bersikap seperti itu. Makanya, ya kan? Lain kali sebelum berangkat harus ada yang benar-benar bertanggung jawab. Di antaranya orang-orang tua dikasih tahu, kita mau berangkat, orang-orang tua jaga anak-anaknya. Biar nggak jadi problem yang bermasalah. Diperhatikan. Kama qala ta'ala bi ayatil an'am wa inna ta'tumuhum innakum la musyrikun. Tengok. Dan jika kalian mentaati mereka, sungguh kalian benar-benar musyrik. Innakum ta'kid. La musyrikun lam juga ta'kid lagi, dia ta'kid diperkuatkan makna sampai dua kali. Dan di jumlah awal dengan jumlah syartiyah wa inna ta'tumuhum. Nah, ini kalam yang benar-benar diperkuat maknanya benar-benar kalian musyrik jika kalian mentaati mereka. Wa dawa wa jumu tabaqatil ayat litarjama, inilah sisi kesesuaian ayat tadi untuk judul tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Wasbahu hadhihi al-aya fil ma'na qawlu ta'ala am lahum syuraka'u syar'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Tugasnya apa? Membuat syariat untuk mereka-mereka tadi, para pengikut, dinisbatkan kepada din yang tak pernah dapat izin dari Allah Ta'ala dengan syariat tersebut. Bayangkan. Ini sifat mengingkari. Pengingkaran. Walau alam. Anak-anak. Zan. Perhatikan. Biontai. Qala Syekhul Islam fi ma'na qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa hul alladhina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban haitsu ata'uhum fi tahlil ma harramallahu wa tahrim ma halallahu yakununa ala wajhain. Inilah ya ikhwan, rincian yang sangat penting untuk memahami ayat ini. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam ketika disebutkan di sini secara mutlak, maka yang sorifu ila Ibn Taymiyyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam makna ayat ini, takhudu ahbarahum warohban arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama su' di kalangan mereka. Ahli ibadat, juhal di kalangan mereka dijadikan rob, dijadikan ma'bud-ma'bud. Dari selain Allah Ta'ala. Mereka-mereka yang menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah dan antara mereka sebagai arbab. Di mana mereka itu mentaati ahbar dan ruhban tadi dalam perkara yang sangat khusus, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharam apa yang Allah halalkan. Ini mereka menjadi ala wajah, yakununa ala wajah ini. Ya, ini yang mentaati tadi, yang menjadikan tadi itu di atas dua keadaan. Ahadihima ayya'lamu annahum baddalu dinallahi fayatabi'unahum ala hadha tabdil. Satu di antara dua segi ini. Bahwasanya mereka yang telah menjadikan tadi, mengetahui bahwasanya ulama-ulama itu, ahli ibadah itu telah mengganti agama Allah. Dengan penggantian itu mereka diikuti, mereka mengikuti para tukang pengganti tadi. Di atas perbuatan yaitu mengganti tadi. Fa'taqiduna tahlila ma haramallahu au tahrima ma halallahu, maka mereka para pengikut tadi, para orang-orang yang patuh tadi, ya kan, maka mereka meyakini halalnya apa yang Allah haramkan dan sebaliknya meyakini haramnya apa yang Allah halalkan. Ittiba'an ru'asa'im, demi mengikut pemimpin-pemimpin mereka, ru'asa. Tapi takyidnya ma'a ilmihim annahum khalafu dina rasul, dina rusul. Tapi mereka para pengikut di atas pengetahuan bahwasanya mereka itu, para ulama tadi, para rohban tadi, menyelisih agamanya para rasul. Fahada kufur, inilah kufur. Nah, ini rinciannya. Ya, ini di atas ilmu. Para pengikut tadi di atas ilmu bahwasanya adalah ganti dari syariatnya Allah. Berupa penghalalan perkara yang haram, pengharam perkara yang halal. Di atas pengetahuan. Dan di atas keyakinan. Murni karena mengikuti para pembesar. Nah, ini adalah mereka menyelisih para rasul. Ini kufur. Tengok. Ini penjelasannya. Biar enggak gampang. Mengikuti bos perampok untuk membunuh, maka kafir? Tidak. Kufur-kufur amali. Kalau dia yakin itu bukan halal. Nah, paham itu? Sekretaris bank dan semisalnya mengikuti para mengikuti apa manajernya dan semisalnya. Tapi tahu itu haram, maka ini adalah kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Tapi kalau kondisi seperti ini, nah ini kufur. Diyakini tentang halalnya apa yang Allah haramkan dan diharamkannya apa yang Allah halalkan. Yakin. Demi mengikuti para pemimpin tadi. Maka kufur. Waqad ja'ala Allah waqad ja'alahu. Apa ini? Wa rasuluhu syirkan. Perbuatan tadi telah dijadikan oleh Allah dan Rasul sebagai bentuk kesyirikan. Wa lam yakunu yusallun lahum yasujud lahum, walaupun mereka tidak salat kepada para penguasa tadi, pembesar tadi, tidak sujud kepada para pembesar tadi. Bakana man tabi'a ghairahu fi khilafid din ma'a ilmi annahu khilafun lid-din wa taqada ma qala hudzalika duna ma qala Allah wa rasuluhu musyrikan mislu haula atau misla haula. Nah. Perhatikan. Wa in lam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna lahum, walaupun mereka tidak salat untuk para penguasanya, tidak sujud kepada para penguasanya, para pembesarnya tadi. Maka barang siapa, maka naman, maka jadilah orang siapa saja yang mengikuti selain dia, selain dirinya, mengikuti mantabak ghairahu, itu orang lain, dalam keadaan menyelisih agama, bersamaan di atas pengetahuan dia yang mengikuti tadi, itu sebagai bentuk penyelisihan terhadap agama, dan diyakini apa yang dikatakan oleh para pembesarnya. Pertama qalahu dalika. Jadi apa yang dikatakan oleh pembesar tadi diyakini. Duna ma qala Allah, dan selain apa yang Allah katakan dan Allah dan Rasul katakannya, maka dia musyrik, musyrikan mislahu, seperti musyrik seperti mereka para pembuatnya. Para pembuat syariat tadi, sama-sama musyriknya. Oh. Belum ono. Salah. Ngerti kan? Itu yang pertama. Yang kedua asani. Segi kedua. Ayyakuna i'tiqadum wa imanuhum bitahrimil haram wa tahlil halal sabitan. Nah, segi kedua, bahwasanya keyakinannya para pengikut dan imannya para pengikut tentang haramnya perkara yang halal. Bitahrimil haram tentang apa? Haram apa? Tentang apa? Tentang haram perkara yang halal dan halal perkara yang haram. Sabit tentang bitahrimil haram. Maksudnya apa? Perkara yang haram diyakini haram. Perkara yang diyakini halal. Imannya masih tetap kokoh. Tahu ini dosa. Ini haram tahu. Ini halal tahu. Diyakini. Tapi diikuti. Bosnya tadi diikuti. Lakinnahum ata'ukum fi ma'siyatillah, kan, tapi mereka mentaati para pembesar tadi dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi, sebagaimana seorang muslim melakukan apa yang dilakukannya berupa maksiat-maksiat lati, yang mana bahwasanya maksiat tadi diyakininya bahwasanya itu adalah perkara ma'asi annaha ma'asin. Fa'ulai lahum hukmu amsalim min ahlil dhunub, maka mereka-mereka itu memiliki hukum semisal mereka seperti orang-orang yang dikatakan pelaku dosa-dosa. Kama qad sabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala innamat ta'atu bil ma'ruf, hanya saja taat itu dalam kebaikan sebagaimana yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah yang kedua, ini tidak kafir. Kalau kufur, kufur amali, bukan i'tiqadi. Perbuatannya itu kufur secara zahirnya, tapi keyakinannya dia tahu itu adalah haram. Ini halal, yang haram itu yang ini halal, tapi dia menerjang yang haram karena mentaati orang yang menyuruhnya, maka ini bukan kekufuran tapi dosa besar. Nah, yang pertama tadi beda. Karena meyakini sesuai dengan keyakinan yang dibuat oleh pembesar-pembesarnya. Inilah ikhwah penjelasan yang perlu diketahui rincian ini, biar kita tidak salah memahami dalam masalah syirku ta'ah. Dalam masalah syirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Summa dhalikal muharrim lil halali wal muhallil lil harami in kana mustaidan qastuhu ittiba'ar rusul. Lakin khafi 'alal haqqu fi nafsi al-amr faqad ittaqallaha mastata'a fadala yu'akhidhu Allahu bi khata'i bal yusibuhu al-istiadi alladhi ata'a bi rabbahu. Kemudian rincian yang ketiga, kemudian tadi seorang yang diikuti, yang dia itu mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, jika dia memang kondisinya mustahid, tujuannya adalah mengikuti para rasul, akan tapi tersembunyi atasnya kebenaran, samar atasnya suatu kebenaran dalam zatnya perkara tersebut, perkara yang dia salah dalam perkara tadi, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, tujuannya mengikuti kebenaran, tapi kebenaran tersembunyi atas dia, maka dan dia telah benar-benar berupaya untuk takut kepada Allah sebatas kemampuan dia, pada maka orang seperti ini tidaklah disiksa oleh Allah Ta'ala dengan sebab kesalahannya, bahkan diberi pahala oleh Allah Ta'ala di atas ijtihadnya. Maka mustahid yang salah, kesalahannya diampuni, ijtihadnya diberi pahala satu. Qata'uhu ma'fuun wa ijtihaduhu musabun alaihi. Nah, kesalahannya dimaafkan darinya, seorang mustahid yang salah, dan ijtihadnya diberi pahala satu. Kenapa? Karena dia telah mentaati Rabb-nya dalam upaya yang dia inginkan, tapi terpleset. Allah tidak memberikan taufik. Walakin man alima anna hadha akhta'a fi ma ja'a bir rasul. Sumattaba wa la khata'i wa adala an qawli rasul fada lahu nasibun min hadha syirkil ladzi dammahu Allah. Kemudian tengok, ini yang perlu jadikan kekhawatiran bagi kita. Dan akan tapi orang yang tahu bahwasanya seorang yang tadi diikuti mustahid, dia salah, luput, meleset dari apa yang telah dibawa oleh Rasul. Ya kan? Kemudian diikutinya saja di atas kesalahannya, dan dia meninggalkan dari perkataannya Rasul, adalah berpaling dari perkataan Rasul. Maka orang seperti ini, si pengikut, memiliki bagian berupa kesyirikan ini, di mana kesyirikan telah ditelah oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau itu perhatikan, kesalahan seorang alim enggak boleh dibela kalau memang itu salah demi kawan-kawannya. Kadang orang itu karena sudah terjerembab dalam hizbiyah, kesalahan seorang alim tetap dibela demi apa? Pembelaan terhadap kawannya, terhadap kelompoknya, golongannya. Nah, karena sejalan dan semisalnya. Ini berbahaya sekali. Dan itulah termasuk asabiyah dan taklid, termasuk jahiliyah. Taib, dikatakan oleh Ibnu Hazm, dikatakan bid'ah itu. Taklid yang hukumnya bid'ah seperti itu. Taib. La siyama in ittaba dzalika hawahu wa nasarahu bil yaddi wa lisan, apalagi jika dia tadi si pengikut, ya kan, mengikuti hawa nafsunya dan membelanya dengan tangan dan lisan. Wah, demi orang yang dikagumi, berani kelahi, berani adu hujah dengan lisan demi membela orang yang dikagumi, yang ditokohkan. Ini jangan ya khuah. Ma ilmi anna mukhalifun rasul, di atas pengetahuan dia, sementara dia ada pengetahuan bahwasanya dia menyelisih rasul, mukhalifun rasul. Fala syirkun yastahiqqu sahibuhu al-uqubata. Yastahiqqu sahibuhu atau sahibahu. Fala syirkun yastahiqqu sahibuhu al-uqubata alaihi. Ini adalah kesyirikan yang mana pelakunya, si pemilik syirik ini, berhak untuk mendapatkan sanksi hukuman atas dia. Walidat tafakal ulama ala anna idha arafal haqqa la yazus lahu taklidu ahadin fi khilafihi makolitu. Ulama telah sepakat atas apa? Atas bahwasanya jika seorang itu mengetahui kebenaran, enggak boleh bagi dia mengikuti taklid terhadap seorang pun demi menyelisih kebenaran tersebut, fi khilafi, enggak boleh. Maka dengan demikian, enggak boleh tuntutannya itu kemudian, kalau begitu para ulama segitu banyak salah, enggak bisa. Ya salah, kalau memang salah, salahnya para ulama dapat pahala satu. Tapi taklid kamu terhadap orang yang salah, dapat dosa. Wa inna ma tanaza'u fi jawazi taklid lil qadir ala al-istidlal, dan hanya saja mereka itu para ulama bertanazuk, berselisih, memperdebatkan bolehkah taklid bagi seorang yang mampu untuk beristidlal. Istidlal itu adalah melihat dalil untuk menetapkan posisi dan sikap dalam menanggapi suatu permasalahan, meninggalkan ini, mengambil yang ini. Itu namanya istidlal. Itu namanya istidlal, mencari dalil untuk memposisikan dirinya dan pemahamannya, ini yang kuat dan itu yang lemah. Itu namanya istidlal. Boleh gak orang yang mulia punya kemampuan tadi itu untuk memposisikan dirinya mengikuti dalil, ini pendapat yang lemah, ini pendapat yang kuat? Boleh kata taklid, ini ada tanazu, ada sisi perdebatan di antara ahlul ilm. Wa in kana aziz apa? Wa in kana azizun natajan an dal haqqi alladhi ya'lamuhu. Sekalipun dia memiliki kelemahan dari menampakkan kebenaran yang dia ketahuinya. Fada yakunu kaman arafa anna dinal Islam haqqun wa huwa bainan nasara. Ini contohnya sebagaimana keberadaan seseorang mengetahui bahwasanya agama Islam adalah benar, sedangkan dia di antara orang-orang Nasara. Fa idza fa'ala ma yaqdiru 'alaihi minal haqqi la yu'akhadhu bima azaza anhu. Maka ketika dia berada di sekitar orang-orang Nasara, taruhlah tahu kebenaran tentang Islam. Jika dia melakukan apa yang dia mampu atas apa yang dia lakukan berupa kebenaran, maka kalau enggak mampu menampakkan kebenaran pun cuma melakukan saja, maka dengan perkara yang dia itu enggak mampu tidak dikenai sanksi hukum. Apa berarti ini? Kadang orang tinggal di antara orang-orang sufi. Masjid dikuasai orang sufi. Ya kan? Dari ketakmirannya orang sufi, imamnya sufi. Ya kan? Tokoh-tokoh masyarakatnya sufi. Dia tahu kebenaran, miskin, enggak punya kemampuan apa-apa. Nah, maka dia melakukan apa yang dia mampu berupa kebenaran, dan yang enggak mampu ya diam. Dan insya Allah di situ tidak disiksa atas diamnya tadi ketika dia enggak punya hila lagi, usaha lagi untuk bisa keluar dari perkara tersebut. Enggak punya daya dan usaha yang memungkinkan. Baik. Maka dikatakan ini, maka katakan di sini wa idza fa'ala ma yaqdiru 'alaihi, tapi dia enggak mampu untuk mengingkari kebatilan, enggak mampu mengingkari kebatilan yang ada. Maka melakukan apa yang dia mampu berupa kebenaran, yang batil enggak mampu mengingkarinya, ya sudah diingkar dalam hatinya. Nah, ini cuma kadang orang itu bukan enggak mampu, tapi apa? Takutnya setengah mati sebelum mengucapkannya. Taib. Ana guna. Wa ulai kan najasi, mereka tadi sifatnya adalah kan najasi. Kenapa? Karena dulu an-najasi berada di antara Nasara. Kan najasi wa ghairihi. Maka di sini aku perhatikan perkara din ini seluruhnya ada pengecualiannya. Semua perkara ada pengecualiannya, ya kan? Seperti perkara ini, an-najasi, ya kan? Rahimahullah ta'ala, enggak mampu menampakkan kebenaran, enggak mampu mengingkari perkara yang batil, kondisinya memang enggak memungkinkan. Maka tidak kemampuannya tadi itu insya Allah dimaafkan. Waqad anzalallahu fi haula'il ayat, waqad anzalallahu fi haula'i al-ayati min kitabihi. Sungguh Allah telah menurunkan tentang keadaan orang-orang tadi, Allah menurunkan tentang ayat-ayat berkaitan dengan kondisi orang-orang tadi. Dalam kitabnya Al-Quran, kaqouli ta'ala wa immin ahlil kitab. Artinya orang-orang yang tidak punya kemampuan dalam mengingkari kemungkaran, menjelaskan kebatilan, sementara yang hak dia tahu, itu yang dia lakukan. Ini telah diberikan Soal posisi hukum oleh Allah Ta'ala diturunkan tentang mereka itu beberapa ayat dalam Al-Quran seperti Allah Ta'ala wa immin ahlil kitab. Lamai yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Dan sungguh, di antara ahlul kitab benar-benar ada di antara mereka orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada kalian. Dan juga beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Paham? Dan juga firman Allah Ta'ala wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayyunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Mereka juga orang-orang ahlul kitab, jika mereka melihat, mendengarkan apa yang diturunkan kepada rasul, engkau melihat mata-mata mereka mencurahkan air mata, mengalirkan air mata. Kenapa? Mimma arafu minal haq, dikarenakan mereka itu tahu apa yang datang berupa kebenaran itu tahu, sehingga karena enggak punya kemampuan cukup menangis dengan nangis kesedihan, bukan nangis gembira. Ada orang itu karena gembira sama nangis, nangis macam-macam, air mata itu pun juga macam-macam, ada hangat ada dingin. Nah, air mata gembira apakah dingin, air mata sedih apakah hangat, dan semisalnya itu ada perinciannya dalam penjelasannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi mereka menangis ketika mereka mengetahui kebenaran dan enggak mampu untuk melakukannya. Coba bayangkan. Sekarang kita kadang paling hatinya sedih. Kalau menangis kadang enggak sampai sedih. Oh, wah susah hidup awar wong sufi. Luwungan awar kebu. Hidup awar wong sufi, luwungan awar kebu, awar monyet. Oh, uang ele setengah bongkok, setengah mati. Hei. Wa qalu wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bi ya'dilun. Ya kan? Di antara jalan kaumnya Musa ada umat sekelompok dari pengikutnya Musa yahduna bil haqq wa bi ya'dilun, dengan hak mereka berbuat kebenaran. Wa ma in kana al-muttabi'u lil-mustaid adizan al-marbi al-haqqi ala tafsil wa qad fa'ala ma yaqdiru alayhi mithluhu min al-istiyadi fi taqlidi fa hadha la yu'akhadhu fi in akhta'a kama fil qiblah, yakni salat ketika tidak menghadap kiblat. Wa man qala da saqsan duna nadirihi bi mudarri hawahu wa nasara bi yadi wa lisani min ghairi ilmin ala an ilmin anna ma al-haqq fada min ahlul jahiliyah. Tapi kalau insyaAllah kita baca lagi besok, udah agak capek. Udah sampai sini dulu. Ya. Ya. Baik. Akhiri walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.